Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita kembali. Walhamdulillah Allah berikan usia panjang kepada kita. Allah berikan kenikmatan pada kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang kita jalani, Allah terima amalan kita semua, Allah lipat gandakan, dan Allah keluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan kita terampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita semua. Ikhwani fillah, kita masih di bab sabar. Kita masuk hadis yang ke-47. An Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, berkata Imam Nawawi ta'ala, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, an Nabi SAW kala, man kazamul ghaidha wa huwa qadirun ala yunfidha da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'ik liyawmal qiyamah hatta yuhayyiruhu minal hurul a'ini ma sya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, man kadzamul ghaidha, barang siapa yang menahan diri dari marahnya, wa huwa qadirun ala ayun fidahu, sementara dia sesungguhnya mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'ik yawmal qiyamah. Maka barang siapa yang mampu menahan dirinya dari marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan panggil dia di hadapan manusia banyak telah di yaumul qiyamah, lalu hatta yuhayyiruhu min hurul 'ain ma syaa. Dia disuruh memilih hurlain, bidadari yang dia kehendaki, yang dia mau pilih, yang dia mau silakan ambil. Janji Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang mampu marah, ada sebab marah, akan tetapi dia tahan marahnya itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan seru dia, akan panggil dia di hadapan manusia, lalu Allah menyuruh dia untuk memilih mana-mana bidadari yang dia sukai, silakan ambil. Hadis yang kedua di malam ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam usini, ada sahabat minta kepada Nabi untuk apa, diberi nasihat. Nasihatilah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab faraddada miraran. Qala la taghdab, la taghdab, la taghdab. Rawahu Bukhari. Ketika ada sahabat datang kepada Rasul meminta nasihat, ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Maka ucapan itu diulang-ulang oleh Rasul, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqi Allah ta'ala fam 'ali khati'ah. Kata Rasulullah, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi wa malihi akan terus saja datang kepada orang yang beriman, laki-laki ataupun wanitanya, baik pada dirinya atau anaknya atau hartanya, bala, ujian, musibah. Musibah akan terus datang kepada mukmin dan mukmin, baik kepada dirinya atau kepada anaknya atau kepada hartanya, hatta yalqi Allah Ta'ala, sampai dia berjumpa dengan Allah. Wa ma'ali khati'ah, sampai dia berjumpa kepada Allah, artinya datang kematian padanya. Sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak ada kesalahan ataupun dosa, Allah hapuskan dosa-dosa itu dengan ujian-ujian atau dengan bala, musibah demi musibah yang menimpa orang-orang beriman, laki-laki atau wanita, baik kepada dirinya atau anak-anaknya atau hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Inilah tiga hadis yang insyaallah malam ini akan kita bahas. Dikelompokkan tiga hadis ini oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala karena mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadhil ahadits fi bab as-sabr tadul ala fadilat as-sabr. Tiga hadis ini adalah hadis di dalam bab as-sabr yang menunjukkan tentang fadilahnya sabar. Ada keutamaan tentang as-sabr. Amal hadis al-awal, hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama adalah hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallam qala, di dalam hadis itu Nabi sallam berkata, "Man kazimul ghaidha." Wahuwa qadirun ala ayun fidahu. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yawm al-qiyamah. Dan seterusnya. Kata Rasulullah, man kazam al-ghaid, barang siapa bisa menahan dirinya atas marah yang ada pada dirinya, wahuwa qadir ala ayun fidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Jadi syaratnya dia menahan marah, sementara dia mampu untuk melampiaskannya. Bukan menahan marah, tetapi dia tidak mampu melampiaskannya. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala rusul khalaik yawmal qiyamah hatta yuhayyiruhu minal hurlain masya'a. Maka atas orang-orang yang mampu menahan marahnya dengan syarat apa tadi? Qadirun ala ayun fidah, padahal dia mampu melampiaskannya, maka orang seperti ini akan diseru, akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia. Di hadapan manusia yang banyak itu. Bayangkan, kalau orang seperti ini adalah Anda. Kita yang menanya, yang hari ini, malam ini membaca hadis ini. Diseru oleh Allah di hadapan manusia. Dalam keadaan terpuji. Kita diseru oleh orang yang kita muliakan di dunia, di hadapan manusia kalau kondisi terpuji sangat bangga yang luar biasa. Katakanlah raja atau perdana menteri atau presiden memanggil Anda di hadapan orang-orang. Ya fulan. Alangkah bangganya. Lah, kelak yaumul kiamah kalau Anda di dunia bisa kadzimul ghaiz, menjaga marah Anda, menahan marah Anda, dalam keadaan qadir ala yunfidahu, dalam keadaan Anda mampu untuk melampiaskannya, diseru oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia yang banyak itu, untuk apa? Hatta yuhayyiruhu minal khurlain masya, disuruh memilih, dipanggil oleh Allah, disuruh memilih. Bidadari-bidadari mana yang kau suka, silahkan ambil. Kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mampu menjaga amarahnya di dunia, padahal dia mampu untuk melampiaskan. Kata saya al-ghaiz, apa itu al-ghaiz? Wahwa al-ghadab asyadid. Al-ghaiz itu adalah marah yang sangat, marah besar, marah yang betul-betul emosi di puncaknya. Marah yang sangat marah itu adalah al-ghaiz. Jadi bukan sembarang asal marah saja, bukan. Tapi marah betul-betul marah. Emosi besar. Luar biasa emosinya. Wal insan al-ghadib walladhi yatasawwar nafsahu ana qadir ala intizal li'ana man la yastati la yaghdab lakina yahzan. Syekh menerangkan di sini siapa itu orang yang marah. Orang yang marah, yang ghaiz itu yang bisa marah adalah orang yang punya gambaran pada dirinya bahwa dia mampu melampiaskan kemarahannya. Karena orang yang tidak bisa marah, yang tidak punya kekuatan, tidak bisa marah ya. Orang yang tidak punya kekuatan, tidak bisa marah. Bisanya apa? Yahzan. Bisanya sedih. Cuma meratapi keadaan. Memelas karena dia tersinggung, ingin marah tapi tidak mampu, maka yahzan. Adapun yang bisa marah, yang ghaiz itu tadi adalah orang yang mampu, punya kemampuan, entah kemampuan karena hartanya, entah kemampuan karena kekuatan badannya, entah kemampuan karena kepangkatannya, derajatnya. Walhasil, dia mampu marah tapi menahan. Berbeda dengan orang yang tersinggung marah tetapi tidak mampu melampiaskannya, maka itu yahzan. Walihada yusifullahu bil ghadab wala yusif bil hazan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat disifati dengan al-ghadab. Karena Allah punya kemampuan, maka Allah bisa marah. Allah tidak disifati dengan al-hazan. Karena al-hazan adalah kerendahan. Li'an al-hazan naqsun wal-ghadab fi mahalihi kamal. Sifat sedih itu adalah sifat yang negatif, menunjukkan ketidakmampuan. Maka hal ini tidak ada di sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ghadab, karena itu menunjukkan kesempurnaan, maka di dalam keadaan tertentu sifat ghadab itu menunjukkan kesempurnaan, maka ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang membangkang kepada Allah atas perintah-perintah Allah, Allah marah. Ini menunjukkan Allah mampu pada orang itu dan Allah pun berbuat marah kepadanya. Wa'idah irbat al-insan minsa asin wa'qadir ala ayyan ayyuhi lakina taraka dhalika ittira' wajhillah sabar ala ma hasala lahu minal asbab al-latayf falu hadha sawab al-azim. Kalau ada manusia marah terhadap seseorang padahal dia mampu untuk melampiaskannya, mampu untuk dia memaki-makinya atau memukulnya atau mengusirnya, melampiaskan kemarahan itu, tapi kemampuan itu dia tidak dia lampiaskan, tapi ditahan sama dia. Ditahan dalam rangka menghendaki keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sabar. Dari sebab yang menyebabkan dia marah itu. Dia sabar, dia tahan diri. Maka, falahu hadza tsawab al-azim. Dia akan memperoleh tsawab al-azim. Pahala besar yang Allah janjikan. Yaitu apa? Anu yud'a ala ru'usil khalaik yawmal qiyamah. Dia akan diseru oleh Allah di hadapan manusia yang banyak. Wayuhayyiruhu min ayyuhurul sya'a, untuk memilih bidadari yang dia mau. Allah seru dia, Allah panggil dia untuk apa? Untuk memilih Hurul Ain. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat sebab marah yang bisa kita kendalikan, kalau kita lihat di sini, oleh karena seseorang itu bisa menjaga marahnya, emosinya, maka Allah sediakan dia pahala yang besar. Pahala dari menahan marahnya. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kesabaran kita ketika kita melewati kehidupan, kita sadari bahwa hidup pasti siapapun dia, ketika hidup di dunia, dia akan mendapati keadaan-keadaan yang menyebabkan dia marah. Entah itu tersinggung, entah itu kecewa, entah itu dia dihina atau yang apalah. Yang jelas ada sebab-sebab seseorang akan marah, menyebabkan dia harus marah. Lah, ketika ada sebab-sebab dia marah, emosi, murka, lalu dia tinggalkan yang sedemikian itu, dia tahan dari marahnya itu, maka dia sadar dengan demikian itu. Sebelumnya, ikhwan, perlu kita ketahui bahwa seseorang itu meninggalkan marah, meninggalkan pelampiasan marah itu tadi, ada tiga kemungkinan. Kalau Anda tersinggung sama seseorang, yang seharusnya Anda marah, Anda tinggalkan rasa apa? Anda tinggalkan marah itu. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Anda takut. Asalnya Anda marah, ingin melampiaskan kemarahan itu, tapi karena takut, karena dia adalah raja, karena dia adalah polisi, karena dia adalah orang tua, karena dia adalah apa gitu. Walhasil karena takut, ini sebab pertama ditinggalkannya marah. Yang kedua, ditinggalnya marah artinya ditahannya rasa marah itu bisa jadi karena malu. Karena ada orang tua, Anda akan marah pada anak Anda, malu, maka Anda tinggalkan. Karena ada tamu, Anda tinggalkan marah Anda kepada pegawai Anda, karena rasa malu. Coba kalau nggak ada orang itu, maka Anda akan marah. Walhasil, yang masalah kedua, Anda tinggalkan marah itu karena rasa malu. Yang ketiga, Anda tinggalkan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tinggalkan marah. Artinya Anda tanggalkan rasa marah itu karena berharap pahala di sisi Allah. Inilah yang disebut sabar. Inilah yang disebut apa? Tazimul ghaiz. Yang di dalam hadis ini dijanjikan oleh Allah pahala yang besar. Itu orang yang bersabar atas marah itu talabat sawabillah ta'ala wa ajri. Karena dia berharap mendapat pahala di sisi Allah dan mendapatkan ajr di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan. Bukan karena dia dhaif. Bukan karena dia tidak mampu. Akan tetapi, dia tahan marahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingin mendapatkan pahala yang besar yang Rasul alaihi wasallam janjikan dalam hadis ini. Pahala yang besar ini adalah pahala di mana Allah akan menyeru dia di hadapan manusia yang banyak itu kelak di yaumul qiyam, bukan di dunia. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gelaran yang indah di hadapan manusia. Dengan pujian, dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan manusia dalam rangka untuk diberikan kesempatan memilih bidadari-bidadari yang banyak itu, yang cantik-cantik itu, sebagai pujian kepada dia, sebagai penghormatan di hadapan manusia-manusia. Yang melakukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyeru dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia. Ini adalah kehormatan besar bagi orang yang mampu menjaga dirinya atas marahnya, atas emosinya. Allah perintahkan untuk bersabar. Dia bersabar. Allah perintahkan untuk memberi maaf. Dia memberi maaf. Nah, orang seperti inilah yang mendapatkan janji untuk apa? Diberi kesempatan memilih bidadari-bidadari yang ia maukan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pahala besar. Pahala besar yang perlu orang-orang yang beriman terus-menerus mengingat-ingatnya. Yang perlu untuk kita sesama manusia, sesama orang yang beriman, menasihati sesama kita. Agar kita selalu ingat, sabar ya ikhwan, jagalah emosimu. Kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita marah. Kita tahan diri kita dari emosi yang menyebabkan terlampiaskannya marah kita. Hendaknya kita ingat adanya apa? Ingat hari akhir. Hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tidaklah mungkin manusia ini mampu untuk menahan amarahnya, untuk menahan kazimul ghaib atas orang-orang di bawah kita, kecuali orang-orang yang yakin. Artinya, tidaklah mungkin menjalankan amalan ini dia bisa menahan marahnya pada dia mampu melampiaskan kemarahannya itu, kecuali orang-orang yakin terhadap janji Allah Rabbul Alamin ini. Tidaklah mungkin orang bisa menjalankan ini, menahan marahnya pada dia mampu, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidaklah mungkin orang bisa menahan emosinya, bisa menahan murkahnya, kecuali kalau dia punya keyakinan terhadap hari kiamat dan akan adanya balasan hari kiamat. Maka ketakwaan kita, keyakinan kita kepada hari akhir itu sangat besar pengaruhnya terhadap kita mampu atau tidak mampu menahan emosi kita. Tambah tebalnya keyakinan kita terhadap hari akhir, maka tambah kuat kita menahan emosi kita. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Perlu ana tambahkan di sini, kadang ada keyakinan di sebagian orang bahwa kita tidak mampu menahan diri. Kenapa Anda merah? Kenapa Anda marah? Kenapa Anda emosi? Kenapa Anda murka? Dia katakan, saya tidak mampu menahan diri saya dari marah. Prasangka yang demikian adalah bukan prasangka yang benar. Prasangka yang demikian tidak didasari dengan apa? Dalil yang benar. Yakinilah, sesungguhnya yang ada masing-masing manusia mampu menahan dirinya. Karena sesungguhnya perbuatan kita asalnya adalah ada pada diri-diri kita sendiri. Ikhwan fillah, ucapan tadi kita tidak mampu menyelisihi apa yang Rasul dan Allah SWT katakan kepada kita. Kalaulah kita tidak mampu, maka tidak akan mungkin ada perintah. Sebagaimana dalam hadis yang kedua yang kita baca, Rasul alaihi wasallam mengatakan, la taghdab. Rasul memerintahkan, jangan engkau marah. Bahkan diulang-ulang, jangan engkau marah. Janganlah engkau marah. Di dalam ayat, Allah pun mengatakan, wal kadhibil ghaib wa afina 'anil nas. Allah perintahkan kita untuk kadhibil ghaib, menahan dari marah. Dan untuk memaafkan manusia. Ini adalah perintah. Allah perintahkan kepada kita untuk qadhibul ghaib. Dan Rasul alaihi wasallam juga memerintahkan la taghdab. Lah. Kita melihat Allah dan Rasulnya memerintahkan. Mungkinkah Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu. Padahal, لا يكلف نفسا إلا وسعها. Ikhwan fillah, أعزني الله وإياكم. Ini semua menunjukkan kalau kita mau, kalau kita berusaha, maka masing-masing kita bisa terlatih untuk mampu mengendalikan diri kita. Ketika sesuatu yang tidak semestinya kita marah, maka kita bisa menahan diri, kita berharap pahala di sisi Allah, kita berharap adanya seruan Allah, panggilan Allah kelak di yaumul kiamah. Ya fulan, yang disebut adalah nama kita, Allah panggil kita di hadapan manusia untuk memilih hurul ain yang kita kehendaki. Alangkah nikmatnya kalau itu terjadi pada kita. Hadis yang kedua, ikhwan fillah, adalah hadis Abu Hurairah, di mana Rasul alaihissalam mewasiatkan kita la taqab, dan ini diulang-ulang oleh Rasul alaihissalam, menunjukkan kita diperintahkan untuk tidak marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kata Syekh, Fakat Sabata Kalam Alaih, kita telah bahas masalah ini, ya, nawasinlah. Prinsipnya, kita diperintahkan untuk jangan marah, salimun lutai, dan kita bersabar. Arti jangan marah, konsekuensinya adalah kita bersabar atas sebab-sebab yang akan menimbulkan kemarahan itu. Hadis yang ketiga, itu hadis Abu Hurairah. Ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat, akan terus menerus musibah akan menimpa si mu'min dan mu'minat. Ujian itu akan tetap datang kepada si mu'min dan mu'minat dalam bentuk musibah, baik musibah menimpa diri, baik musibah menimpa anak kita atau harta kita. Menimpa diri bisa dalam bentuk cercaan atau penyakit atau yang lainnya. Nah, ketika musibah itu bentuknya cercaan, penghinaan atau yang serupa-serupa itu, ini ada hubungannya dengan hadis yang pertama dan yang kedua. Yang bisa jadi itu semua menyebabkan kita marah. Maka sadarilah bahwa bala, musibah, ujian yang menimpa diri kita itu adalah penghapus dosa. Maka Rasul mengatakan hatta yalqi Allah Ta'ala wa ma'alaihi khafi'ah, sampai kita berjumpa dengan Allah. Lah, musibah-musibah tadi itu yang akan menjadikan penghapus dosa kita, sehingga dengan terhapusnya dosa-dosa kita ketika kita berhadapan dengan Allah dalam arti mati, maka kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa tadi. Maka Syekh menerangkan, fal hadis dari dalil ala anal insan idza sabara wa iktasaba al ajr indallah kaffarallahu anhu sayyiatihi. Kalau seseorang bersabar dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka musibah, ujian-ujian tadi sebagai penghapus dosa, atas dosa apa, atas kesalahan-kesalahan kita. Idza usibal insan bi bala'in nafsi aw waladi aw malihi, jika seseorang tertimpa musibah baik pada dirinya atau anaknya atau hartanya, summa sabara ala zalika, kemudian dia sabar atas musibah itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yazal yabtalihi bihadha, maka Allah akan terus-menerus menguji manusia dengan keadaan ini, hatta la yakun alaihi khafi'ah, sampai terhapusnya semua kesalahan-kesalahan pada diri. Jadi ujian atau musibah, di belakang ujian dan di belakang musibah itu adalah kita, keuntungan buat kita. Apa bentuk keuntungannya? Ada terhapusnya dosa-dosa apabila kita sabar. Fafihi dalil ala anal masa'id bin nafsil wal walad wal mal takunu kafarah lil insan. Ini adalah dalil, hadis ini adalah dalil bahwa setiap musibah, baik musibah itu menimpa diri kita, entah penyakit atau cercaan orang kepada kita atau pengkhianatan orang kepada kita, maka atau harta atau anak, maka semua itu adalah kafarah, penghapus dari dosa-dosa manusia. Hatta yamshi alal ard wa laysa alayhi khati'ah, sampai dia berjalan di atas bumi ini dalam keadaan dia terhapus dosa-dosanya. Dengan musibah-musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Walakin hadza idza sabara, kata Syekh, ada syarat. Syaratnya kalau kita bersabar menghadapi musibah-musibah itu. Amma idza tasakhat fa inna man tasakhata falahu sakhat wallahu mu'afi. Adapun orang-orang yang tidak terima, dia marah dengan musibah-musibah itu, dia tidak terima dengan musibah-musibah itu, maka Allah pun marah kepadanya. Allah muafik. Mungkin itu ikhwan fillah yang bisa anda sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi nasihat bagi kita. Semoga Allah berikan kemampuan pada kita mengendalikan diri kita ketika rasa marah, ketika sebab-sebab marah datang kepada kita, kita ingat bahwa kalau kita mampu menahan diri kita, Allah akan berikan pahala besar pada diri kita, dan Allah akan seru kita kelak, akan panggil kita kelak di yaumul kiamat, di hadapan manusia yang banyak itu, Allah akan suruh kita memilih hurul ain yang kita mau. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.